Bismillahirrahmanirrahim. Fara'un yusannu lil imami ayyaskuta fil jahriyati biqadri qira'atil ma'mumil fatihah in alima annahu yaqra'uha fi saktatihi kama huwa dhahir. Ini kesunahan sholat yang terkhusus untuk imam, yaitu setelah imam selesai membaca Al-Fatihah, imam disunahkan untuk diam sejenak, dan waktu kadar diam itu sekadar bacaan makmum yang membaca Al-Fatihah. Dan kesunahan ini dengan syarat in alima annahu yaqra'uha fi saktati, bila imam meyakini bahwa di saat imam diam, makmum membaca Al-Fatihah di saat itu. Jadi fara' ini menjelaskan dua kesunahan. Kesunahan yang pertama tadi, yaitu diam setelah bacaan Al-Fatihah bagi imam. Dan kesunahan kedua adalah wa ayyastaghila fi hadhi saktati bidu'ain. Dan di saat imam diam, itu kesunahannya tidak diam tanpa membaca apapun, tetapi disunahkan untuk menyibukkan diri dengan berdoa. Jadi maksudnya diam ini bukan berarti tidak mengucapkan apapun, tetapi berhenti setelah membaca Al-Fatihah, berhenti, tidak langsung melanjutkan ke bacaan surat. Al biqiraatin wahya aula. Jadi di saat diam itu, selain kesunahannya menyibukkan diri dengan doa, disunahkan juga menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran. Jadi kata qiraah ini yang dimaksud adalah membaca Al-Quran. Dan perbandingan antara kesunahan berdoa atau membaca Al-Quran, ini lebih baik memilih membaca Al-Quran. Artinya pilihan membaca Al-Quran ini lebih sunnah dibandingkan dengan berdoa. Wahya aula. Qala sayyiduna wa hina id fayadharu annahu yura at-tartib wal muwalah. Ibnu Hajar mengatakan bahwa di saat imam melakukan kesunahan ini, yaitu kesunahan diam setelah bacaan Fatihah, maka dia diharuskan untuk memperhatikan tartib, ya, memperhatikan urutan. Urutan artinya urutan surat yang dibaca, yang kesunahannya antara rakaat pertama dan kedua itu disunahkan sesuai dengan urutan Al-Quran, ya. Selain diharuskan untuk menjaga tartib, diharuskan juga menjaga muwalah, berturut-turut, berkesinambungan, bainaha wa bainama yaqra'uhu ba'daha. Muwalah antara yang dibaca imam, yaitu Al-Fatihah, dan juga surat yang dibaca setelah Al-Fatihah. Jadi kesunahan antara membaca Al-Fatihah dan surat itu disunahkan muwalah, ya. Jadi diam ini tidak diperbolehkan hingga merusak muwalah dan juga tartib. Faidatun yusannu saktatun latifah biqadri subhanallah baina amina wa surah. Ini seperti di kitab Safinatun Najah, ya. Ada beberapa kesunahan diam, saktah atau diam, yang diam itu latifah, arti latifah adalah sebentar. Arti aslinya latifah itu tipis, ya, tetapi yang dimaksud di sini adalah sebentar. Diam sebentar itu dengan kadar ucapan subhanallah. Jadi hanya beberapa detik, ya, kadar mengucapkan subhanallah. Kesunahan diam ini pertama dilakukan baina amina wa surah, antara mengucapkan amin dan membaca surat setelah Al-Fatihah. Jadi setelah membaca amin, setelah mengucap amin, tidak disunahkan langsung meneruskan membaca surat, tetapi disunahkan diam sejenak kadar ucapan subhanallah. Wa baina akhiriha wa takbirir ruku. Yang kedua, di saat akhir bacaan surat, di saat akhir bacaan surat dan takbir untuk ruku. Jadi setelah membaca surat itu kefarduan selanjutnya adalah ruku. Tetapi untuk melakukan ruku itu disunahkan mengucapkan takbir. Jadi takbir untuk ruku dan surat di antara keduanya itu juga disunahkan diam sejenak. Wa baina taharrumi wa du'ail iftitah. Waktu yang ketiga adalah, atau tempat ya, tempat yang ketiga adalah antara takbiratul ihram dan doa iftitah ya. Atau di penjelasan sebelumnya diistilahkan dengan tawajjuh. Jadi setelah takbiratul ihram tidak langsung disunahkan membaca doa iftitah, tetapi disunahkan diam terlebih dahulu kadar ucapan subhanallah. Wa bainahu wa baina ta'awudi. Lalu tempat berikutnya adalah antara membaca doa iftitah dan antara ta'awud. Jadi setelah takbir membaca doa iftitah kemudian ta'awud. Di antara tiga ini itu disunahkan diam sejenak. Jadi wa bainahu dhamirhu kembali ke iftitah ya, kembali ke iftitah. Kemudian yang terakhir wa bainahu wa bainal basmalati, antara ta'awud dan membaca bismillah. Itu juga disunahkan diam sejenak kadar ucapan subhanallah. Wa sunnah ayatun fa'akthar. Disunahkan setelah membaca Al-Fatihah membaca ayat Al-Qur'an satu ayat atau lebih, ayatun fa'akthar. Wal aula salasun ba'daha. Jadi kesunahan ini bisa didapatkan walaupun hanya membaca satu ayat, tetapi yang lebih baik membaca tiga ayat. Jadi perbandingan tiga dan satu ini tentunya lebih sunnah jumlah tiga ayat. Kesunahan ini dilakukan ba'daha ay ba'dal fatihati, dilakukan setelah membaca Al-Fatihah. Wa yusannu liman qara'aha min athna'i surati al-basmalatu. Bagi seseorang yang membaca surat tidak dimulai dari ayat pertama, tetapi memulainya dari pertengahan surat, jadi min athna'i surah, dia tetap disunahkan membaca bismillah sebelum membaca surat. Jadi di keterangan ini kesunahan membaca bismillah sebelum membaca surat itu tidak dikhususkan bagi orang yang memulai bacaan surat dari ayat pertama. Akan tetapi kesunahan bismillah ini juga berlaku bila memulai surat dari tengah-tengah. Nasso alaihi syafi'i. Kesunahan ini telah dinas atau telah ditulis di dalam kitab Imam Syafi'i. Wa yahsulu aslu sunnati bitakriru suratin wahidah firrok ataini. Kesunahan ini, kesunahan membaca surat, ini bisa didapatkan dengan mengulangi satu surat di dua rokaat. Jadi antara rokaat pertama dan rokaat kedua, surat yang dibaca itu sama. Walaupun demikian, asal kesunahan, pokok kesunahan tetap bisa didapatkan. Jadi tidak harus membaca surat yang berbeda antara rokaat pertama dan kedua untuk mendapatkan asal kesunahan. Cukup dengan mengulangi satu surat, takriri suratin wahidah, itu sudah bisa mendapatkan aslu sunnah. wa bi i'adatil fatihati illam yahfad ghairaha. Kesunahan ini juga bisa didapatkan dengan mengulangi bacaan Fatihah bila tidak hafal surat lain selain Al-Fatihah. Jadi bagi orang yang hanya hafal surat Al-Fatihah saja, dia bisa mendapatkan kesunahan membaca surat dengan mengulangi bacaan Al-Fatihah. Bi qira'atil basmalati la bi qasdi annaha allati hiya awwalul Fatihah. Surat bacaan kesunahan bacaan surat ini juga bisa didapatkan dengan membaca basmalah. Jadi membaca basmalah setelah Al-Fatihah ini juga bisa digunakan untuk mendapatkan pokok kesunahan. Tapi dengan syarat la bi qasdi annaha allati hiya awwalul Fatihah. Dengan syarat tidak menghendaki basmalah yang dibaca itu adalah basmalah yang sama dengan permulaan Fatihah. Jadi tidak diperbolehkan meniati mengulangi basmalah yang dibaca sebelum bacaan Fatihah untuk mendapatkan kesunahan membaca surat dengan membaca basmalah setelah Al-Fatihah. Wa suratun kamilah. Wallahu a'lamu bishawab.